Dan sekarang Norma, ya. Satu perwakilan dari Bapak Kapendes yang punya luka hati, luka diri. Oke, ya. Perwakilan kali dari Nursing Agami Duramater, Mas Alvin ada luka hati, luka diri. Tentu bersama Nyu Putra Arjuna dan Dewi Production. Awak gede suaranya apa? Boleh. Kasih. Oh, boh. Ah, cocok. Aku tak mungkin melupakanmu. Wah, sadar. Tapi enaknya butuh apa ini? Duit. Butuh biaya ya. Alah, ujung-ujungnya duit. Ada nih kok. Tapi aku butuh biaya. kasih Mbak Norma. Sing durung sangune. Ah, ra iso. Ayo. Ayo. Tanggung jawabe. Mau demen tangan no. 50.000 apa 100? 50.000. Yes, 100. Sayang sih. Berarti mas kaya adik karo kakak. Sayang sih. Elah. Penyanyi paling apian iki aku, tenan iki. Brah, breh. Ora ana nyah-nyah pokoknya.